kalau eta sakit hati eta terasenang. Terut murung setat tangis, air mata tumpah. Balik muka kanan kiri, ibu papa di tanah. Jangan menasi sapeta peta sakit hati peta teh.